7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Saudara Lun, berita pagi edisi hari ini, Selasa 7 Juli 2020, dibacakan Ilham. 8 ruko di Pasar Melabuh ludes terbakar. Bus PT Aceh Transport terbalik dan hantam pagar rumah warga. Sebelum menghilang, Vina pernah mangkir 5 kali panggilan bank. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Sitis 94,4 FM Laut Semawe, Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, Radio Amanda 104 FM Takengon, dan Radio Megapon 105,6 FM Sigli. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sederalun, 8 unit ruko semi-permanen di dekat Pasar Melabuh di Jalan Blang Meria, Desa Ujung Kala, Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, kemarin ludes dilalap api. Dalam musibah itu tak ada korban jiwa, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah yang terdiri atas bangunan dan isinya. Sementara sejumlah armada kebakaran milik BPBD Aceh Barat dikerahkan ke lokasi guna memadamkan api. Namun sayangnya dari 8 bangunan hanya satu yang selamat, meski bagian dapur juga ikut terbakar. Sementara 7 unit yang ludes terbakar karena bangunannya berkonstruksi kayu, sehingga api lebih mudah melalap. Kapolres Aceh Barat AKBP Andrianto Arga Muda melalui Kapolsek Johan Pahlawan AKP Iswandi menjelaskan, dugaan sementara kebakaran bangunan milik warga itu akibat konsleting arus listrik. Sementara sejumlah warga memadati lokasi kebakaran karena berada di kawasan Pasar Melabuh. Sebagian di antaranya ikut membantu memadamkan api bersama petugas pemadam dari tim BPBD yang dibantu oleh anggota TNI dan polisi. Sederalun, bus penumpang umum PT Aceh Transport terbalik dan menghantam pagar warga di lintas nasional Medan Banda Aceh, kawasan Desa Menasablang, Kota Juang Biren. Informasi yang dihimpun Serambi FM di lokasi kejadian menyebutkan bus melaju dari Medan ke Banda Aceh. Bus yang disopiri AI, warga Banda Aceh, hanya terdapat 7 orang penumpang. Sopir, kernet, dan seluruh penumpang hanya luka-luka ringan. Mereka langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Malhayati yang berjarak sekitar 200 meter arah timur lokasi kejadian. Seluruh penumpang berangkat dari Medan tujuan Banda Aceh. Mereka hanya luka ringan dengan kaki, tangan, kepala, dan beberapa bagian tubuh lainnya. Kapolres Biren AKBP Taufik Hidayat SIK MSI melalui Kasalantas AKP Widya Rahmat Jayadi SIK mengatakan penyebab kejadian belum diketahui secara pasti karena masih dalam penanganan pihaknya. Tapi berdasarkan informasi dari warga dan para penumpang, mobil bus penumpang PT Aceh Transport BL7404JH yang dikemudikan AI melaju dari Medan ke arah Banda Aceh dan pada saat tiba di TKP diduga pengemudi tidak konsentrasi sehingga hilang kendali. Sederalun, RS alias Vina, 26 tahun, oknum karyawati salah satu bank BUMN di Blang Pidi Aceh Barat Daya yang berhasil membawa kabur uang nasabah miliaran rupiah, kini telah dipecat dari tempatnya bekerja. Pemecatan wanita kelahiran Air Berudang Aceh Selatan itu pasca Vina mangkir selama panggilan dari pihak bank. Kepala Pimpinan Cabang BRI Blang Pidi Doli Senja Permadi saat dikonfirmasi Serambi FM mengatakan, perempuan tinggi semampai itu telah dipecat. Ia menegaskan Vina tidak lagi berstatus karyawan mereka. Pasca ia mangkir 5 kali dari panggilan. Sebelumnya status Vina adalah kontrak. Pemanggilan Vina itu kata Doli pasca pihaknya menerima banyak laporan dari nasabah kepada pihaknya. Sayangnya pemanggilan itu tak digubris oleh wanita yang sudah bergabung di bank plat merah sejak 2015 itu. Sehingga pihak bank memecat wanita yang dikenal dengan gaya hidup glamor itu. Sementara pemanggilan yang dilakukan pihaknya untuk mempertanyakan kebenaran laporan nasabah, mengingat selama ini uang yang digelapkan itu tak pernah masuk ke sistem bank. Menurutnya, apa yang dilakukan wanita kelahiran 14 September 1993 itu adalah investasi bodong dan hadiah yang diberikan hanya akal-akalan pelaku untuk meyakini para korban agar memberikan uang kepada dirinya. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Saudara Lun, pemerintah Aceh melalui Badan Perhubungan Pemerintah Aceh atau BPPA kembali memfasilitasi pemulangan jenazah Zakaria, 60 tahun, warga Berenen, Kecamatan Mutiara Pidi. Ia meninggal dunia di Rumah Sakit Islam Jakarta Pondok Kopi, Jakarta Timur. Jenazah Zakaria diterbangkan dari Jakarta dengan Batik Air melalui Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng menuju Bandara SIM Aceh Besar. Kepala BPPA Almuniza Kamal SSTP MSI mengatakan pemulangan jenazah merupakan amanah dari PLT Gubernur Aceh Nova Iriansyah. Almuniza menegaskan pihaknya akan selalu memfasilitasi pemulangan jenazah warga Aceh yang meninggal di Jakarta atau Jabodetabek karena ini merupakan bagian dari fardu kifayah. Almarhum Zakaria selama ini tinggal di Jatinegara Kaum, Pulau Gadung, Jakarta Timur bersama seorang istri dan sudah lama menderita berbagai penyakit. Ketua Taman Iskandar Muda Cabang Klender Iswanda Rashid SH yang berada di lokasi menjelaskan sebelum meninggal almarhum yang pekerjaannya sehari-hari sebagai penjahit tengah menjahit di rumahnya. Namun sekitar pukul 10 pagi tiba-tiba mengeluh sakit dan langsung dibawa ke rumah sakit. Sekitar 1 jam kemudian ia dikabarkan meninggal. Saudara Lun, sejumlah warga di sepanjang jalan penghubung Kecamatan Pasiraya dan Tenom Aceh Jaya mengeluhkan kondisi udara yang buruk. Hal itu akibat debu yang dihasilkan oleh mobil angkutan material galian C. Menurut beberapa warga, akibat dari melintasnya mobil truk yang mengangkut batu gajah itu, tak hanya menyebabkan udara berdebu, namun juga menyebabkan kondisi jalan di kawasan itu rusak parah, hingga dapat mengancam keselamatan pengendara yang melintas. Salah seorang warga, Tengku Saifuddin Is, melaporkan hampir sepanjang jalan itu berdebu karena mobil besar itu melintas. Ada beberapa desa yang menjadi terdampak dari mobil itu. Kondisi ini sudah berlangsung lama, namun tak ada tanggapan dari pihak terkait. Truk itu juga mengangkut beban yang berlebihan dan jauh dari kata standar untuk dapat melintasi jalan tersebut, hingga menyebabkan kerusakan jalan yang cukup parah. Maka dari itu pihaknya meminta kepada pemerintah Aceh Jaya untuk dapat melihat kondisi dan penderitaan warganya yang berada di kawasan jalan lintas Kecamatan Pasiraya yang hampir setiap hari harus menghirup debu. Saudara Lun, pengawasan orang masuk melalui Aceh Tamiang kini masih mengandalkan termogan. Pemkab Aceh Tamiang mengaku sulit meningkatkan sistem pengawasan karena tidak memiliki anggaran. Hal itu dibeberkan Bupati Aceh Tamiang Mursil di hadapan 7 anggota DPRA yang berkunjung ke ruang kerjanya. Pembahasan melebar ketika muncul pertanyaan mengenai realisasi rencana 3 kabupaten kota mendirikan posko bersama pengawasan COVID-19 di perbatasan Aceh Tamiang. Di hadapan 7 anggota DPRA, Mursil yang didampingi Wakil Bupati HT Insyafuddin menjelaskan rencana itu belum bisa diwujudkan karena belum dapat dukungan anggaran dari provinsi. Mursil pun meminta semua pihak memaklumi bila penjagaan di posko perbatasan dinilai belum maksimal. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Selasa 7 Juli 2020. Berita sore Serambi FM dapat Anda ikuti pukul 17.30. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan kembali di situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram @serambifm. Syedaralun, wassalam.